ba'd, ma'asyiral muslimin, para hadirin yang berbahagia di malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian kita yang bertema tentang permasalahan qalbu, hati manusia, yang hal-hal yang bisa menyebabkan qalbu itu sakit, dan bagaimana kita mengobati dan mengatasi hal-hal tersebut. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal-awal kajian kita, bahwa hati itu menempati posisi yang sangat penting dalam diri manusia, sebagaimana berita dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam salah satu sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasad. Namun apabila segumpal darah ini jelek, maka akan jelek pula seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, hati manusia. Dan ini termasuk diantara yang akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan qalbu itu sekali lagi menempati posisi yang paling penting, sehingga makar, jerat-jerat, dan tipu daya syaitan, iblis dan bala tentaranya paling utama adalah diarahkan kepada hati. Bagaimana memporak-porandakan hati manusia? Bagaimana menjadikan hati itu gelap? Bagaimana menjadikan hati itu keras, kaku dan kasar? Bagaimana menjauhkan hati itu dari penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijauhkan hati. Sehingga manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu perhatian utamanya adalah bagaimana kondisi kalbunya, bagaimana mengontrol hatinya, di samping mengontrol amalan-amalannya. Karena memang inilah yang akan senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada fisik-fisik kalian atau bagaimana penampilan-penampilan kalian yang tampak dari luar, tampak bagus, tampak indah, ya, tampak khusyuk. Bukan hanya itu yang Allah lihat, namun Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kalian dan amalkan. Karena kalau hati itu baik, akan terwujud dalam amal yang baik. Sebaliknya amal yang jelek itu cermin dari hati yang jelek, dan hati yang jelek pasti akan melahirkan amal yang jelek pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan telah kita gambarkan pula pada pertemuan yang lalu bahwa qalbu itu akan terus dijejali dan ditawarkan kepadanya berbagai kemungkaran, berbagai kemaksiatan, dosa, yang ini merupakan fitnah bagi hati, ujian bagi hati, godaan bagi hati. Ya, maka terus dijejalkan oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya, godaan demi godaan, tawaran demi tawaran, iming-iming, bisikan, terus dijejalkan kepada hati ini. Ya, sedikit demi sedikit, seutas demi seutas. Maka hati manapun yang kemudian menyerap, mengikuti, membenarkan kemaksiatan, kemungkaran atau kemungkaran itu yang dijejalkan setiap saat, maka akan dititik padanya, pada hati itu satu titik hitam. Ya, ada tawaran iming-iming berupa maksiat yang tampak di depan mata. Dia lihat dengan matanya, masuk ke dalam hatinya, dititik satu titik hitam. Terus maksiat lagi, dia mengikuti dengan langkah kakinya, dititik dengan satu titik hitam. Terus begitu. Sebaliknya, hati manapun yang mengingkarinya, menolak itu, maka akan dititik dengan satu titik putih. Sehingga hati ada yang selalu mengikuti bisikan, tawaran, ajakan syaitan, yang ini terus hitam, menghitam dan menghitam. Sebaliknya ada hati yang menolak, mengingkari, karena dia tahu bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tahu bahwasanya ini kegelapan, dan dia melihat dengan cahaya iman. Maka ini hati yang putih, ini hati hitam, hati yang putih, yang sampai semakin parah kondisi hati itu, sangat hitam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hati ini adalah seperti gelas yang terbalik. Diisi apapun, pasti gelas itu atau air itu tidak akan masuk. Jenis apapun air yang diberikan, air biasa, air kopi, air teh, sirup, tidak masuk. Sedikit dikasih, banyak pun tidak masuk. Ya, karena kondisinya seperti gelas yang terbalik. Demikian hati itu keras, kaku, berkarat, tidak mempan lagi berbagai macam nasihat. Ya, ayat Al-Quran tidak mempan, hadis tidak mempan, peringatan atau nasihat dari sesama manusia tidak mempan. Nah, ini hati yang sangat parah, yang merupakan hati yang marid, hati yang sakit, dan bisa sampai pada tingkatan hati yang mati. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akibat dosa, ini akibat kemaksiatan. Apabila kita menelisik lebih jauh tentang akibat-akibat negatif atau bahaya-bahaya dosa dan maksiat, dijelaskan oleh para ulama bahwa dosa dan maksiat itu akan berbahaya. Berbahaya terhadap hati seperti bahayanya racun terhadap fisik. Bagaimana kalau fisik itu menelan racun? Iya. Bagaimana apabila fisik itu menelan racun? Kalau racun itu macam-macam, ada racun yang mematikan. Ya, seketika dia mematikan. Ada yang tidak sampai mematikan, namun merusak fisik itu, yang kalau tidak segera ditolong, dia bisa akan mati. Demikianlah dosa terhadap hati. Dosa terhadap hati itu akan memberikan tingkat bahaya yang demikian. Laksana racun terhadap fisik atau badan manusia. Dan dosa dan maksiat inilah yang merusak dunia dan akhirat, menyebabkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Apabila kita menelisik atau melihat fakta sejarah, yakni kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, tanpa kita menyebut atau membahas dalil dalam artian kita bacakan ayat ataupun hadis. Sebelum itu, kita melihat apa yang sudah terjadi di masa-masa yang telah lalu. Di masa-masa yang telah lalu, ternyata dosa dan maksiat itu benar-benar merugikan, benar-benar berbahaya. Kejadian yang menimpa Nabi Adam dan Hawa, terpaksa diusir dari neraka, dari surga. Apa penyebabnya? Ketika melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, melanggar larangan Allah, dilarang untuk mendekati pohon itu, namun dengan bisik rayu godaan iblis la'anatullah alaih, terjatuh pada pelanggaran ini, yang berakibat beliau berdua harus diusir dari surga. Yang kemudian beliau berdua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bertobat, menyesali perbuatannya. Nah, "Ailam taghfir lana wa tarhamna, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Mengakui dengan segala pengakuan. Iya, yang dengan pengakuan ini Allah ampuni beliau berdua. Ya Allah kami, wahai Rabb kami, ya Allah, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kalau seandainya Engkau tidak ampuni kami dan tidak Engkau sayangi kami, ya Allah, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Pelajaran penting yang patut kita tiru. Iya. Ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kepada-Nya, beristighfar, mohon ampun dan mengakui dosa-dosa itu. Jangan kemudian berbuat dosa tambah sombong, enggak mau mengakui, enggak mau bertaubat, membela lagi dosanya. Enggak, saya itu tadi berbuat dosa karena ini, itu betul sudah. Enggak, jangan dibela. Dosa jangan dibela. Aku itu sebagai dosa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayah kita Adam alaihissalam, ya, dan ibunda kita Hawa alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosanya. Yang dengan itu Allah selamatkan. Yang dengan itu Allah bersihkan lagi kalbunya. Nah, masyarakat muslimin, ini merupakan apa? Kerugian akibat dosa. Demikian pula iblis itu sendiri, la'natullah alaih. Iblis sombong, congkak, angkuh, menolak dan menampik perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Malaikat Allah perintahkan sujud, mereka bersujud. Di makhluk yang satu ini menolak. Dan ketika dia menolak dengan penuh sombong, aba wastakbar, menolak dan sombong, maka namanya kafirin, maka dia termasuk orang yang kafir. Membela diri dia. Kenapa ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk bersujud kepada-Nya, padahal saya lebih baik. Khalaqtani, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara aku kau ciptakan dari api. Dia beranggapan api lebih baik daripada tanah. Sombong. Iblis. Akibat kesombongan ini, benar-benar berubah kondisi dia. Dari makhluk yang sebelumnya termasuk di antara hamba Allah yang taat, menjadi makhluk yang paling kafir. Yang sebelumnya dia dinaungi dengan rahmat Allah, sekarang dia ditimpa laknat Allah. Dan Allah pastikan dia sebagai hamba yang kelak akan masuk neraka. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, beda. Ya, Adam alaihissalam berbuat dosa. Itu pun gara-gara siapa? Tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Namun ketika beliau berbuat dosa, dia mengaku, menyadari kesalahannya, mengakui dosanya dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah ampun dan bersih kondisinya. Seakan tidak pernah berdosa. Seakan tidak pernah berdosa. Sebagaimana orang sakit fisiknya, sakit parah dia, namun dia sabar berobat, datang ke dokter, ya, menjalankan ini, ya, kembali diobati fisiknya, sehat. Bahkan bisa jadi kondisi dia lebih sehat daripada sebelum dia sakit. Sehatnya dia ketika setelah sakit lebih baik daripada sehatnya dia ketika sebelum sakit. Bisa terjadi. Demikian pula hati manusia. Ketika dia berbuat dosa, namun dia beristighfar, bertaubat dengan penuh kejujuran, dengan penuh keimanan, sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatnya tadi. Dan taubat itu obat, salah satu obat. Istighfar dan taubat ini salah satu obat dari penyakit yang menimpa hati. Maka dengan obatnya tadi, bisa jadi Allah kembalikan sehatnya dia, kesehatan hatinya, bahkan bisa jadi lebih baik daripada sebelum dia sakit. Nah, ini jika kita melihat sejarah yang menimpa, nah, ayah kita, makhluk pertama, manusia pertama, dan sejak awal beliau diciptakan sudah dimusuhi. Ada musuh yang paling keras permusuhannya, iblis laknatullah alaih. Dan ini akan terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Yang iblis telah bersumpah, la uhyannahum ajmain. Fabi izzatika, demi izzamu ya Allah, la uhyannahum ajmain. Pasti aku akan sesatkan mereka, simpangkan mereka semuanya. Maka kita Bani Adam, anak-anak Adam harus waspada dari ini. Ya. Yang Allah perintahkan, fattakhidhuhu aduwan. Jadikan syaitan itu, jadikan iblis itu sebagai musuh. Jangan sampai engkau jadikan iblis sebagai kawan. Ya, waspada kita dari budayanya. Kemudian, ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, berikutnya adalah sejarah yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ya. Atau sebelumnya kaum Nabi Nuh. Sejarah yang menimpa mereka. Yang Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar dan rangka menyelamatkan beliau bersama kaum mukminin yang bersama beliau serta beberapa makhluk dari kalangan hewan dan yang lainnya. Kenapa mereka Allah tenggelamkan setelah 950 tahun? 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada mereka, sabar menasihati mereka siang malam tiada henti, ya, dengan pelan-pelan, dengan tersembunyi, dengan terang-terangan, terus disampaikan, ajarkan untuk bertaubat, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus henti-hentinya Nabiullah Nuh alaihissalam dengan penuh sabar, ya. Selama sekian tahun namanya, 950 tahun. Yang kalau kita hitung sama sekarang, hatta penjajahan Belanda, ya masih sepertiganya. Ya. Belanda menjajah itu 350 tahun, kan gitu. Itu pun bukan hanya pada satu manusia. Sudah generasi beralih generasi. Penjajahnya pun juga demikian. Pemimpin ganti pemimpin sudah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam sabar mendakwai 950 tahun. Hingga akhirnya tatkala itu semua tidak bermanfaat, Allah kirimkan bala, bencana berupa Allah tenggelamkan mereka. Allah kirim angin topan menimpa mereka. Musnah bangsa Nuh, kaum Nuh. Iya. Sebabnya apa? Dosa. Maksiat. Dan mereka, yang mereka lakukan adalah kemaksiatan terbesar, yaitu kesyirikan pertama kali yang terjadi di muka bumi. Kesyirikan pertama kali yang terjadi di muka bumi. Yang Allah katakan dalam kesyirikan ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Jika terjadi kesyirikan dalam ibadah, Allah disekutukan dalam ibadah, mestinya ibadah itu hanya untuk Allah. Ini ada orang yang beribadah, di samping ibadah dia kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Di samping dia bertawakal kepada Allah, dia juga bertawakal kepada selain Allah. Di samping dia memohon, berdoa, meminta kepada Allah, dia juga memohon, meminta kepada selain Allah. Di samping dia berharap rezeki kepada Allah, dia pun berharap rezeki kepada selain Allah. Kesyirikan. Ini Allah katakan, Allah tidak mengampuni. Allah murka dengan sebesar-besar kemurkaan terhadap dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi barang siapa yang Allah kehendaki di akhirat kelak. Namun syirik apabila seseorang mati dengan membawa dosa syirik ini, Allah tidak akan ampuni dia. Menandakan Allah benar-benar murka dan Allah sangat-sangat tidak ridho. Nah, ketika ini terjadi di tengah-tengah kaum Nabi Nuh, dan Nabi Nuh terus berupaya merubah, meluruskan, membenahi mereka, menasihati mereka, mendakwahi mereka, kaumnya, namun tidak bermanfaat. Ya, di samping kesyirikan juga terjadi dosa-dosa yang lain. Maka setelah itu Allah kirimkan air bah banjir. Di samping Allah kirim juga topan, angin topan yang menghancurkan mereka sehingga musnahlah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sekali lagi, akibat apa? Dosa. Akibat maksiat. Dan dosa maksiat itu juga bertingkat-tingkat. Yang terbesar kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita melihat bagaimana perjalanan kaum 'Ad yang Allah gambarkan di salah satu ayatnya, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'adiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husum. Adapun kaum 'Ad, maka mereka dibinasakan dengan apa? Angin yang sangat kencang dan dingin yang menimpa mereka 7 malam 8 hari. Kita ditimpa angin kencang setengah jam saja, apalagi diiringi dengan hujan. Ya, na'udzubillah, sudah berapa banyak atap rumah yang terbang atau pohon yang roboh. Ini 7 malam 8 hari terus berturut-turut tak henti Allah hancurkan mereka setelah mereka menentang nabinya. Iya, setelah mereka terus di atas kekufuran dan kesombongannya. Ini pun akibat apa? Dosa dan maksiat menimpa kaum 'Ad. Ya, mereka pun musnah. Demikian pula kaum Samud. Tidak jauh beda dengan mereka. Ya, mereka merasa bahwa mereka adalah kaum yang paling kuat. Nah, ada yang mampu mengalahkan mereka. Peradabannya paling maju. Mereka lupa bahwa Allah pencipta mereka lebih kuat. Asyaddu minhum quwwah. Tentunya Allah yang menciptakan kaum Samud lebih kuat lagi dari mereka. Mereka lupa. Sehingga sebuah kemaksiatan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, jangan mengukur atau menilai ini maksiat ini kecil, dosa ini kecil atau dosa itu besar. Ya. Tapi lihatlah, siapa yang kamu tentang itu siapa? Ya. Yang kamu bermaksiat kepadanya itu siapa? Rabbul Alamin. Ya. Rabbul Alamin. Kalau kita mungkin khawatir berbuat kesalahan kepada seorang kepala dinas. Ya. Khawatir kita macam-macam resikonya, ya. Bisa ini, bisa dipecat, bisa gaji dikurangi. Khawatir lagi kalau kita bermaksiat kepada pimpinan lebih tinggi lagi. Melanggar perintah atau instruksi pimpinan lebih tinggi lagi. Iya, itu kalau manusia. Kita pun khawatir. Nah, atau kalau kita jangan khawatir, di sana ada resiko. Mungkin kita biasa aja. Anu, tapi resiko kita akan terima. Dikurangi gajinya, dipecat atau di blacklist, iya, macam-macam. Nah, ini bagaimana dengan Rabbul Alamin? Kalau kita di pengadilan dunia ini, bisa kita mencari pembela hukum dengan kepintaran dan kepandainya bersidang lidah, bisa vonis itu ringan bahkan bebas. Iya, bukti yang ada kita tentang dengan bukti lain yang lebih otentik, bisa kita. Namun apabila di pengadilan Allah Ta'ala, yang mengadili adalah Allah Ta'ala, alim bidzati sudur, yang tahu dengan kondisi kalbu, apa yang ada di dalam dada, kemana kita lari? Siapa yang akan membela kita? Apa yang kita katakan di hadapan Rabbul Alamin ketika Allah sudah mengatakan kadzabta, dusta kamu? Mau mendatangkan bukti apa lagi kita? Sementara alimun bidzati sudur sudah menyatakan bahwa kita ini dusta. Artinya semua bukti kalaupun kita datangkan itu dusta. Dan ini tampak. Kalau di dunia enggak tampak. Nah, itulah resiko ya para hadirin sekalian. Ini yang menimpa kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad. Kemudian kita lihat, kita ingat juga apa yang menimpa Fir'aun. Raja yang kuat. Ya. Memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Sungai yang salah satu sungai terbesar di dunia. Di bawah kaki kekuasaan dia. Lupa diri dia. Sampai mengangkat dirinya sebagai Rabb. Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi di hadapan rakyatnya. Sombong. Apa? Kemudian yang menimpa. Dia merasa kuat dengan bala tentaranya. Yang sewaktu-waktu dia bisa perintahkan. Segala omongan dia pasti akan dituruti. Bahkan omongan untuk memvonis mati seseorang. Atau sebaliknya membiarkan hidup seseorang. Itu pasti dituruti. Tidak ada satu ucapan pun yang tidak terwujud. Apa yang terjadi? Fisik dia Allah tenggelamkan di dunia. Ruhnya Allah siksa dia bersama jasadnya nanti di akhirat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harus hancur. Hancur. Ketika dia menentang Nabi yang diutus kepadanya. Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'aunur rasulan fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai Quraisy, wahai bangsa Arab, wahai umat manusia, seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam, yang dengan sabar, ya, yang Allah nasihatkan kepada Allah sampaikan kepada Musa agar berkata lembut kepada Musa. Faqula qawlan layyina, ucapkan kepadanya ucapan yang lembut, padahal ini makhluk yang paling kafir, bengis, zalim, kasar, jahat. Tapi Allah perintahkan untuk berucap lembut. Namun apa sikap Fir'aun? Sebelum Allah tidak langsung mengajar Fir'aun, Allah tidak langsung menghukum Fir'aun, tapi masuk Allah datangkan Rasulnya untuk mengingatkan dia, untuk mendakwahi kaumnya, di samping juga mendakwahi Bani Israel, menegakkan kalimatullah di muka bumi, menegakkan tauhid di muka bumi. Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun alaihissalam. Namun Allah katakan fa'asa fir'aunur rasula, ternyata Fir'aun menentang rasul itu. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa dia, kami hukum dia, kami azab dia dengan azab yang sangat pedih. Ini pun dengan sebab apa? Dosa. Dengan sebab maksiat. Resikonya pun sangat besar. Akibatnya sangat besar. Demikian pula Qarun. Kalau tadi Fir'aun dengan kekuasaannya, dia sombong, dia congkak, berani menentang Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kekuasaan yang Allah berikan padanya. Qarun, harta. Ya, walaupun Fir'aun karena berkuasa, dia punya harta. Namun lebih kepada apa? Pada Fir'aun kekuasaan. Sementara Qarun lebih pada harta. Saking banyaknya harta itu, ya, kuncinya saja butuh peti tersendiri dan diangkat oleh enggak butuh cukup satu orang. Kuncinya, kunci gudangnya. Ya, lah bagaimana dengan gudangnya? Kan gitu. Luar biasa. Kekayaan Qarun yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam, semasa dengan Fir'aun. Harus apa? Allah tenggelamkan dia bersama seluruh harta kekayaannya. Harus musnah, harus hancur. Ketika kapan? Dia tidak lagi mengindahkan perintah dan larangan, dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berani dia sombong dan melawan Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan yuhlika an-nasu hatta ya'dzuru min anfusihim." Manusia itu tidak akan binasa sampai mereka membela diri. Ya, membela dirinya sendiri. Sebuah dosa tidak dia akui, tidak segera dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala, namun dia banyak membela diri, membuat banyak alasan. Nah, membuat banyak alasan. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza zaharat al-ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'adzab min 'indihi." Apabila telah tampak, ya, berbagai kemaksiatan fi ummati, di tengah-tengah umatku, ya, sudah tampak dilakukan dengan terang-terangan, tidak malu lagi, ya, maka apabila ini sudah tampak di tengah-tengah umatku, ammahumullahu bi'azab, Allah jadikan azab itu menimpa mereka semuanya secara umum, menyeluruh, min indihi, azab dari sisinya. Fakultu ya Rasulullah, ama fihim yawma idzin unasun salihun. Kultu, yakni kata Ummu Salamah, istri Nabi yang mendengar sabda beliau ini, Ummu Salamah bertanya, artinya kenapa kok azabnya umum? ammahumullah bi'adzab min indi. Allah jadikan azab itu umum menimpa mereka semuanya. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka pada hari itu ada orang-orang saleh? Masih ada orang, artinya enggak semuanya jelek. Ya, mesti ada. Walaupun mungkin mayoritas jelek, tapi masih ada di situ ada orang saleh. Tapi kenapa kok semuanya kena azab? Bala. Dijawab ya Rasul, bala, ya betul. Di tengah-tengah mereka ada orang saleh. Fakaifa yusna bi ulaika? Terus gimana nasib mereka? Orang-orang saleh itu. Qala yusibuhum ma asaban nas. Mereka pun akan tertimpa dan apa yang ditimpa atau dialami oleh manusia yang lainnya, sama ditimpa azab. Tsumma yasirun ila maghfiratin min Allahi wa ridwan. Namun mereka kemudian akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Artinya apa? Tetap mereka akan tertimpa azab. Iya. Artinya azab itu akan merata. Walaupun nantinya Allah bangkitkan sesuai dengan niat dan amal masing-masing. Allah tahu siapa yang saleh, siapa yang saleh. Namun urusan azab, hukuman itu bisa jadi merata mengenai semua. Ini dampak maksiat. Bukan hanya para pelaku maksiat saja yang terkena akibatnya, tapi juga menimpa yang lainnya. Makanya Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, takutlah kalian atas fitnah, petaka, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Ini bisa jadi menimpa orang lainnya. Ya, bisa jadi menimpa orang lainnya yang tidak berbuat zalim, yang tidak berbuat jahat, yang tidak ikut berbuat dosa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, inilah bahaya sehingga dosa itu memang benar-benar merusak. Ya. Di samping tentunya kalbu manusia akan dirusak. Juga merusak fisik berakibat turunnya sebuah azab, sebuah hukuman, petaka. Oleh karena itu, kita pun sudah sepatutnya bagi kita untuk mawas diri, menginspeksi ketika terjadi sebuah bencana. Ya, sebuah bencana itu ada faktor-faktor fisik. Tanah longsor, gempa bumi, ada faktor-faktor fisik sebagai penyebab terjadinya bencana itu. Namun jangan lupa, di sana pun ada sebab-sebab non-fisik, yakni dosa dan maksiat manusia ini. Ya, dosa dan maksiat manusia ini yang menyebabkan turunnya bencana itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah terjadi ya pada kaum-kaum sebelumnya. Sekali lagi, memang benar bencana itu ada sesuatu yang sifatnya alami, sebab-sebab yang alami, karena hujan, karena tanah gundul, terjadi longsor, ya, karena hujan angin kencang, pohon roboh. Nah, betul. Namun jangan lupa hal-hal yang sifatnya apa? Non-fisik. Nah, maknawi, yaitu dosa dan maksiat ini pun bisa menyebabkan salah satu faktor datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu ulaka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mengakui berbagai nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Nikmat-nikmat yang sangat banyak. Wa abu laka bi ni'mati wa abu laka bi dhanbi, dan aku pun mengakui atas dosa-dosa. Sebuah pengakuan. Iya, kita yang telah banyak diberi nikmat ini, namun bersama dengan itu kita terlalu banyak juga berbuat dosa kepada sang pemberi nikmat. Kita akui. Maka faghfirli, ampuni saya ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Mungkin demikian kajian kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.